yang ditanyakan di alam kubur adalah marrabbuka. Apakah ini berarti musyrik bisa menjawabnya? Karena mereka mengakui tauhid rububiyah. Nah, inilah yang sudah saya terangkan tadi. Jangan sampai ada yang keliru memahami seperti ini. Kan penulis tegaskan kan, ar-rab huwa apa? Al-ma'bud. Jadi mana rab di situ bukan mana sekedar rububiyah saja. Tapi masuk di dalamnya mana apa? Mana uluhiyah. Ya, karena itu kalau dia pahami rab cuma pemahaman kaum musyrikin, tidak mungkin dia bisa jawab pertanyaan malaikat itu. Jelas ya? Ini sudah diterangkan tadi, sudah berulang-ulang kita jelaskan.